Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab yang sama, Quran Surat An-Nisa ayat 60 sampai dengan 62. Kali ini Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhidnya mengutip sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala wa qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, beliau mengatakan kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusuma. Dahulu ada perselisihan yang terjadi antara seorang laki-laki dari golongan munafik dengan seorang laki-laki dari golongan Yahudi. Faqala al-Yahudi natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liannahu arafa annahu la ya'khudhu rishwata. Si laki-laki dari golongan Yahudi berkata, natahakamu ila Muhammadin, kita selesaikan persoalannya ke hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil apa yang beliau putuskan. Si Yahudi mengatakan seperti itu karena dia tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak akan mau menerima sogokan. Sehingga pasti keputusan-keputusannya itu adil, enggak berat sebelah. Wa qala al-munafiq, namun si laki-laki dari golongan munafik mengatakan natahakamu ilal yahudi, kita selesaikan saja persoalannya kepada seorang tokoh Yahudi, kita ambil apa yang diputuskan olehnya. Li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa, dia mengatakan seperti itu karena dia tahu bahwa tokoh-tokoh Yahudi itu biasa menerima sogokan atau suap. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhainata wa yatahakama ilaihi, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk mendatangi seorang dukun di sebuah daerah yang disebut dengan Juhainah. keduanya menyelesaikan persoalan di hadapan si dukun itu, mengambil apa yang diputuskan oleh si dukun tersebut. Fanazalat, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladhina yaz'umuna, tidakkah kalian lihat bagaimana keadaan orang-orang yang mengklaim kalau mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu, di surat An-Nisa ayat yang ke-60. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat ke-60 dari surat An-Nisa yang menjadi pembahasan kita. Dan kita bisa lihat perbedaan sikap antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Seorang Yahudi malah lebih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ingin mendapatkan keputusan hukum yang diperselisihkan itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang munafik malah enggak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si munafik malah ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapinya itu kepada golongan Yahudi. Nah, sementara dalam kenyataannya orang-orang Yahudi itu enggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menampakkan ketidakberimanannya itu secara terang-terangan. Sedangkan munafik seolah-olah menampakkan keimanan secara zahirnya, tapi batinnya tidak demikian. Yahudi meskipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi percaya kalau Nabi Muhammad itu jujur. Makanya ingin menyelesaikan persoalan, mendapatkan keputusan yang tepat dalam hal yang diperselisihkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal ini sikap Yahudi yang lebih benar daripada munafik. Ya. Inilah orang-orang yang mengklaim telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kenyataannya tidak, yaitu orang-orang munafik. Waqila, kemudian ada juga yang mengatakan nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ayat ini, ayat yang ke-60 dari surat An-Nisa, itu turun berkenaan dengan dua orang laki-laki yang berselisih. Faqala ahaduhuma, salah satunya mengatakan natarafa'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, kita angkat permasalahannya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biar Nabi yang memutuskannya. Wa qala al-akhar, tapi yang lainnya mengatakan ila Ka'b ibn al-Ashraf, kita angkat saja permasalahannya biar diputuskan kepada Ka'b ibn al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi. Thumma tarafa'a ila Umar, kemudian alhasil keduanya mengangkat permasalahan yang diperselisihkan itu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissata, kemudian salah satu dari keduanya menyebutkan kisah bagaimana keputusan yang ditetapkan oleh Umar. Faqala lilladhi lam yardha bi Rasulillah akadhalik? Qala na'am. Wa daraba bihi bisayf faqatalahu. Fa darabahu bisayf faqatalahu. Salah satu dari keduanya ada yang tidak ridha atas keputusan Umar, yang tentu saja keputusan itu berdasarkan keridhaan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada yang tidak ridha dengan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadzalik, apakah seperti itu? Qala, dia jawab, iya. Fadharabahu bisayf, lalu Umar penggal lehernya dengan pedang hingga membunuhnya. Dua riwayat yang disebutkan di sini yang melatar belakangi turunnya ayat ke-60 dari surat An-Nisa. Kalau riwayat pertama yang berselisihnya itu yang satu dari golongan Yahudi, yang satu dari golongan munafik. Kalau dalam riwayat yang kedua enggak disebutkan, ya, yang pasti dua orang laki-laki berselisih, yang satu ingin menyelesaikan perselisihannya di hadapan Nabi, yang satunya lagi ingin menyelesaikan perselisihannya di hadapan seorang tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab ibnul Ashrab. Hingga akhirnya, ya, keduanya pergi ke hadapan Umar. Nah, dan Umar memutuskan perselisihan yang terjadi di antara keduanya tentu berdasarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ternyata salah satunya menolak, tidak ridha, hingga akhirnya Umar malah kemudian memenggal apa, lehernya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid kemudian mengatakan, qauluhu wa qala Sya'bi. Riwayat pertama disebutkan dari Asy-Sya'bi. Nama lengkapnya huwa Amir bin Syarahil Al-Kufi. Amir bin Syarahil Al-Kufi. Nisbat kepada kota Kufah, salah satu dari empat kota terbesar di negeri Irak, termasuk kota ilmu. Banyak ulama, ya, yang berasal dari Kufah, bahkan sahabat-sahabat Rasul yang tinggal di sana juga tidak sedikit. Nah, alimu ahli zamanihi, beliau ini Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, adalah seorang alim di tengah-tengah manusia yang hidup di generasinya. Wa kana hafizan 'allamah dza funun. Beliau termasuk orang yang digelari hafiz, 'allamah, tokoh besar, dza funun, memiliki ilmu, berbagai disiplin ilmu, berbagai keahlian dalam ilmu-ilmu agama. Kana yaqul, dulu beliau pernah mengatakan, ma katabtu sauda fi bayda illa hafidtuhu. Tidaklah aku menulis sesuatu yang hitam di atas sesuatu yang putih illa hafidtuhu, melainkan aku benar-benar sudah menghafalnya. Artinya sangat kuat, ya, hafalan beliau sehingga bisa membedakan, ya, riwayat-riwayat yang telah beliau tulis, yang telah beliau sampaikan. Wa adraka khalqan katsiran min as-sahabati, beliau Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil menjumpai sejumlah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa 'asha bid'an wa 80 sana. Beliau hidup hingga 83 kurang lebih 83 tahun. Qalahu Adz-Dzahabi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ini sosok yang disebut dengan Asy-Sya'bi. Namanya sudah tidak asing lagi, apalagi di kalangan para ahli hadis. Wa fi ma qalahu Asy-Sya'bi, kemudian kata Syekh Abdul Rahman, apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Sya'bi tadi, ma yubayyinu annal munafiq yakunu ashaddu karahatin li hukmillahi wa rasulihi min al-yahud wan nasara. Menjelaskan bahwa munafik itu lebih keras kebenciannya kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada Yahudi dan Nasrani. Makanya disebutkan tadi bahwa si laki-laki dari golongan munafik justru memilih ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ke hadapan golongan Yahudi atau tokoh-tokoh apa Yahudi, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semata-mata menunjukkan bahwa kebencian mereka, kebencian munafik kepada hukum Allah dan Rasul itu lebih berat, lebih keras daripada Yahudi dan Nasrani. Padahal sekali lagi, munafik itu secara zahir menampakkan keimanan. Kalau Yahudi jelas-jelas, lahir batin memang secara terang-terangan menyatakan tidak beriman. Ya. Maka sekali lagi, dari apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Sya'bi tadi, menunjukkan bahwa munafik itu lebih keras kebenciannya kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada Yahudi dan Nasrani. Wa yakunu ashaddu adawati minhum li ahli iman, dan lebih keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena permusuhan mereka itu dari dalam. Maka ada istilah musuh dalam selimut, dan itu lebih berbahaya. Itulah munafik. Mereka hidup di tengah-tengah kaum mukminin tetapi memusuhi kaum mukminin. Kalau Yahudi dan Nasrani memang terpisah. Ya. Jauh. Tidak hidup sehari-hari bersama dengan kaum mukminin. Tidak melakukan amalan seperti amalan yang dilakukan oleh kaum mukminin. Tapi munafik bukan hanya hidup di tengah-tengah kaum mukminin, tapi juga mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kaum mukminin. Namun demikian ternyata menyimpan permusuhan yang dahsyat. Ya. Makanya di sini disebut bahwa permusuhan mereka munafik kepada ahlul iman itu lebih berat, lebih keras daripada Yahudi dan Nasrani. Kama huwa alwaqi'u fi hadhihi alazminah, sebagaimana yang terjadi di zaman ini. Wa qablaha, bahkan sebelumnya. Min i'anatil munafiqin al'adu 'alal muslimin, dari peran munafik membantu musuh-musuh kaum muslimin. Membocorkan rahasia kaum muslimin, bahkan ikut memerangi kaum muslimin. menggembosi kaum muslimin. Jelas yang dilakukannya itu dalam rangka membantu orang-orang kafir. Wa hirsihim ala ithfa'i nuril Islam wal iman. Ditambah lagi kesungguhan mereka munafik untuk memadamkan cahaya Islam dan iman. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan penjelasan ini menjadi tidak heran bagi kita ketika kita dapati dalam apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, si munafik lebih cenderung senang berhukum kepada hukum Yahudi, hukum orang-orang kafir, daripada hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, "Wa man tadabbara ma fit tarikh wa ma waqa'a minhum minal waqa'i." Siapa saja yang mentadaburi, menelaah sejarah dan apa yang terjadi pada mereka kaum munafik, arafa anna hadha hala al-munafikina qadiman wa hadisan, maka dia pasti tahu bahwa seperti inilah keadaan golongan munafik, qadiman wa hadisan, dulu maupun sekarang. Saking bahayanya Allah bongkar sifat-sifat munafik dalam satu surat, yang surat itu pun disebut dengan surat apa? Munafik, ya, al-munafikun. Nah, qala wa qad haddara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min ta'atihim wal qurbi minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, mewanti-wanti nabinya sallallahu alaihi wasallam dari bahaya menaati mereka, golongan munafik, dan dari bahaya dekat dari mereka. Wa haddahu ala jihadihim fi mawadhi'a min kitabihi. Lalu Allah mendorong nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, fi mawadhi'a min kitabihi, di banyak tempat dari kitabnya Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di antaranya di surat At-Tahrim ayat yang ke-9, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan golongan munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Bukan hanya orang-orang kafir yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi, tetapi juga golongan munafik yang mungkin dari segi bahayanya jauh lebih besar dibandingkan orang-orang kafir. Wa fi qissati Umar radhiyallahu anhu wa qatlihi al-munafiq alladhi talaba at-tahakkuma ila Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahud dalilun ala qatli man adhara al-kufra wa an-nifaq. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, dalam kisah Umar yang membunuh si munafik yang ingin meminta keputusan hukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, seorang Yahudi, ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh membunuh, memerangi orang yang nyata-nyata menampakkan kekufuran dan kemunafikan. Ya, karena Umar tahu bahwa orang tersebut tidak ridho dengan keputusannya yang berdasarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa kana Ka'ab ibn al-Ashraf hadha shadidul adawati lin-nabi wal adha lahu wal idhar li adawatihi fantaqadha bihi ahdahu wa halla bihi qatlahu. Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh Yahudi ini permusuhannya begitu kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan gangguannya pun demikian. Dia selalu menampakkan permusuhan yang sengit kepada Nabi. Dia menggugurkan janjinya sehingga Nabi pun menghalalkan untuk membunuhnya. Warawa Muslimun fi sahihihi an Amr, dalam sebuah riwayat di mana Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya dari Amr, sami'tu Jabirun yaqul, saya mendengar sahabat Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man li Ka'ab ibnil Ashraf, man li Ka'ab ibnil Ashraf, siapa yang bisa membunuh Ka'ab ibnil Ashraf? Secara terang-terangan Nabi sudah mengeluarkan vonis bahwa Ka'ab ibnil Ashraf ini layak dibunuh. Kenapa? Karena itu tadi, permusuhan yang begitu keras kepada Nabi, selalu mengganggu, mengacaukan situasi, melanggar janji, dan banyak keburukan yang dilakukannya. Siapa yang bisa membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf? Fa'innahu qad adallaha wa rasulah. Sungguh Ka'ab ibn al-Ashraf ini betul-betul telah mengganggu dan menyakiti Allah dan Rasulnya. Qala Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Kemudian Muhammad bin Maslamah angkat bicara, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Qala na'am, jawab Rasul, ya. Qala i'zin li fali aqul, kata Muhammad bin Salamah, izinkan aku, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Qala kul, jawab Nabi, sampaikan saja. Fa'atahu faqala lahu wa dzakara ma bainahuma. Muhammad bin Maslamah kemudian mendatangi Ka'ab ibn al-Ashraf, berbicara kepadanya. Wa dzakara ma bainahuma, kemudian disebutkan perbincangan antar keduanya. Wa qala, lalu kata Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, inna hadzal rajul qad arada shadqatan wa qad annana, sesungguhnya orang ini, yakni Muhammad, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin mengambil upeti, dan sungguh, kata Muhammad bin Maslamah, ini sesuatu yang memberatkan kami. Falamma sami'ahu qala wa aidan wallah latamallunnahu. Jadi sengaja Muhammad bin Maslamah berkata seperti itu untuk memancing apa yang akan diucapkan oleh Ka'ab ibn al-Ashraf. Ketika mendengar perkataan Muhammad bin Maslamah, akhirnya Ka'ab ibn al-Ashraf memang terpancing, kemudian mengatakan, memang demi Allah, dia itu benar-benar membosankan kami. Qala, kemudian Muhammad bin Maslamah berkata, inna qad ittaba'nahu al'an, sekarang kami sedang mengikutinya. Wa nakrahu an nada'ahu hatta nanzur ila ayyi syai'in yasiru amruhu. Dan kami enggak ingin meninggalkannya sampai kami lihat ila ayyi syai'in yasiru amruhu. Sampai di mana urusannya? Ini kata Muhammad bin Maslamah. Qala, kemudian kata Muhammad bin Maslamah, wa qad aradtu an taslifani salafan. Aku ingin meminjam sesuatu kepadamu. Qala Ka'ab ibn al-Ashraf kemudian menjawab, fama tarhanuni, apa jaminan yang akan kau berikan kepadaku? Qala ma turid. Lalu Muhammad bin Maslamah bertanya, kamu maunya apa? Qala tarhanuni nisa'akum. Kata Ka'ab ibn al-Ashraf, aku ingin kamu memberikan jaminan kepadaku nisa'akum, wanita-wanita dari kalangan kalian. Qala anta ajmalul Arab. Kata Muhammad bin Maslamah, kamu ini orang yang paling tampan di tengah-tengah orang Arab. Anurhinuka nisa'ana. Mana mungkin kami akan memberikan jaminan kepadamu wanita-wanita kami. Qala tarhanuni auladakum. Kalau begitu, kata Ka'ab ibn al-Ashraf, kamu berikan jaminan kepadaku anak-anak dari kalian. Qala yasubbu ibnu ahadina fayuqalu ruhnun fi wasqaini min tamrin. Kata Muhammad bin Maslamah, salah seorang dari anak-anak kami nanti akan mencela kami karena dia dijadikan sebagai jaminan berupa dua wasak dari kurma. Pasti anak-anak itu enggak rela, enggak ridho. Walakin nurhinuka al-ummah, yakni astilah. Begini saja, kata Muhammad bin Maslamah, kami akan memberikan jaminan kepadamu berupa persenjataan. Qala na'am, kata Ka'ab ibn al-Ashraf, ya. Wa wa'adahu an ya'tiyahu bil haris wa ubay wa abi absin ibnu jabr wa abbad bin bishr. Kemudian Muhammad bin Maslamah berjanji untuk datang kembali kepada Ka'ab ibn al-Ashraf dengan disertai al-Haris, kemudian Abu Absin bin Jabr dan Abbad bin Bishr. Qala, singkat cerita, faja'u fada'uhu laylan fanazala ilaihim. Datanglah Muhammad bin Maslamah bersama tiga orang tadi ya, ke tempat Ka'ab ibn al-Ashraf. Lalu mereka memanggil Ka'ab ibn al-Ashraf malam-malam supaya keluar menemui mereka. Qala Sufyan wa qala Amr. Qalat lahu imra'atuhu, istri Ka'ab ibn al-Ashraf kemudian berkata kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, inni asma'u sawtan ka'annahu sawtu damin. Sungguh aku mendengar ada suara seperti suara darah. Qala Ka'ab ibn al-Ashraf kemudian menjawab, innama hadha Muhammad bin Maslamah wa radhi'uhu wa abu na'ilah. Ini Muhammad bin Maslamah dengan saudara sesusuannya dan Abu Na'ilah. Innal karima law du'iya ila ta'natin laylan la ajaba. Kamu perlu tahu, orang yang mulia itu, kata Ka'ab ibn al-Ashraf, kalau dipanggil ke medan perang sekalipun di malam hari, la ajaba, tentu dia akan memenuhi panggilan tersebut. Qala Muhammad. Kemudian Muhammad bin Maslamah berkata, inni idza jaa fa sawfa amaddu yadayya ila ra'sihi. Kalau nanti Ka'ab ibn al-Ashraf datang, maka aku akan belai kepalanya dengan tanganku. Fa idza stamkantu minhu fadunakum. Kalau seandainya aku sudah bisa melakukan hal itu, maka silahkan kalian lakukan, segera bunuh dia. kata Muhammad bin Maslamah kepada teman-teman. Qala falamma nazala nazala wa huwa mutawashshih qala najid minka rihut tayyib. Ketika Ka'ab ibnul Ashraf datang, kata Muhammad bin Maslamah dan yang lainnya, najid minka rihat tayyib, kami mencium dari tubuhmu wangi yang semerbak. Qala, kata Ka'ab ibnul Ashraf dengan bangganya mengatakan, iya, tahti fulana a'tir nisa al-arab, aku ini bersama dengan para wanita. Aku bersama dengan para wanita Arab. Aku diberi wewangian. Qala fata'zan li an asyumma minhu. Kata Muhammad bin Maslamah, izinkan aku untuk bisa mencium wanginya. Qala na'am fasyum. Kata Muhammad, kata Ka'ab ibn al-Ashraf, ya silakan. Fatanawala fasyam. Kemudian Muhammad bin Maslamah mendekati Ka'ab ibnul Ashraf dan menghirup wangian. Thumma qala ata'dhan li an a'ud. Lalu Muhammad bin Maslamah berkata lagi, apakah engkau izinkan untuk aku ulangi? Qala fastamkana min ra'sihi. Ketika Muhammad bin Maslamah sudah mendekati kepala dari Ka'ab ibnul Ashraf, qala dunakum, qala faqataluhu. Kata Muhammad bin Ashraf, kata Muhammad bin Maslamah, inilah saatnya, bunuh segera. Qala faqataluhu. Kemudian akhirnya Ka'ab ibnul Ashraf dibunuh. Jadi dibunuh dengan cara yang halus, tidak dengan cara yang kasar. Betul-betul Ka'ab ibnul Ashrafnya diperdayai dulu, ya, hingga dibikin benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kisah ini biasa disebutkan oleh para ulama sebagai kisah di mana Muhammad bin Maslamah melakukan tipu daya, ya, melakukan apa? Tipu daya. Trik untuk memperdayai apa? Musuh. Nah, ada istilah spionase, ya, memata-matai, mengintai, memperdayai. Nah, terbunuhlah Ka'ab ibnul Ashraf. Wa fi qissati Umar, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, dalam kisah Umar yang tadi disebutkan di riwayat yang kedua, bayanun annal munafiq al magmus bin nifaq idza adhara nifaqahu qutila. Ada keterangan bahwa seorang munafik yang memang benar-benar tenggelam dalam kemunafikannya, betul-betul dipenuhi dengan kedustaan, idza adhara nifaqahu, kalau dia secara terang-terangan menampakkan kemunafikannya, kutila, boleh dibunuh, diperangi. Kama fi sahihaini wa ghairihima. Sebagaimana disebutkan dalam sahihain dan selain keduanya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama taraka qatla man adhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memerangi, tidak membunuh seorang munafik yang jelas-jelas menampakkan kemunafikannya, itu karena dalam rangka ta'lifan linnas, menjaga kesatuan manusia. Fa innahu qala, karena Nabi pernah mengatakan, la yatahaddas annas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Maklum, seperti tadi disampaikan bahwa orang-orang munafik itu hidup di tengah-tengah kaum mukminin. Gak sedikit dari kalangan munafik yang berbaur bersama dengan sahabat Nabi. Inilah mengapa Nabi tidak membunuh salah seorang dari mereka yang padahal sudah nampak apanya, kemunafikannya. Khawatir orang-orang mengira kalau Nabi itu membunuh sahabatnya, karena banyak yang tidak tahu munafik itu kan biasa ya menyembunyikan jati dirinya, ya nampak baik, nampak seperti sahabat Nabi, ya, padahal sebenarnya menyimpan permusuhan dan kebencian kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan orang-orang awam gak tahu itu. Orang-orang awam gak tahu itu, sehingga khawatir terjadi fitnah. Nah, wassalawatullah wassalamuhu alaih. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadil kiram rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita dari pembahasan bab firman Allah surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Berikutnya kita memasuki bab yang baru. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat wa qaulullah ta'ala wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wa hum yakfuruna birrahman, mereka menolak nama Ar-Rahman. Padahal nama Ar-Rahman ini nama Allah. Qul huwa Rabbi, katakanlah oleh wahai Muhammad kepada mereka yang menolak kata Ar-Rahman bahwa Ar-Rahman itu adalah Rabbku. La ilaha illahu, gak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Tawakkaltu ilaih, tawakkaltu wa ilaihi matab, aku bertawakal kepadanya dan hanya kepadanya aku kembali. Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Nah, ayat ini sebagaimana nanti akan kita ketahui sebab turunnya berkenaan dengan musyrikin Quraisy yang mereka menolak dicantumkan nama Ar-Rahman. Ya, mereka menolak dicantumkan nama Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang nama tersebut menunjukkan sifat rahmah. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita sampaikan di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.